أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Ikhwanuddin azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bahaya al-ghulu, tindakan melampaui batas, tindakan ekstrim, tindakan radikal, atau pemahaman-pemahaman ekstrim, pemahaman-pemahaman radikal. Cukup banyak yang telah kita ulas pada majelis-majelis sebelumnya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita rinci ialah ekstremisme, radikalisme di dalam bab takfir bila ada waktu, dan jihad. Ikhwanuddin azzakumullah, radikalisme dalam bab takfir bisa dinyatakan sebagai radikalisme pertama yang muncul dalam Islam, dalam sejarah Islam, di tengah-tengah kaum muslimin. Takfir, mengkafirkan seseorang dengan tanpa hak, dengan tanpa hujjah yang benar. Ini merupakan ideologi pertama yang muncul di tubuh kaum muslimin, yang melahirkan sikap ekstremisme, radikalisme. Takfir. Sebelum kita membahas dan menyebutkan bentuk-bentuk radikalisme dalam perkara takfir, perlu disebutkan secara global bagaimanakah bawabit, kaidah-kaidah Islam di dalam bab takfir. Perlu dipahami khawatir azzakumullah, takfir di dalam Islam sesuatu yang sangat dikecam. Mara bahayanya sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamri'in Qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. In kana kama qal wa illa raj'at alayh. Yang artinya, siapapun yang mengatakan kepada saudaranya, wahai orang kafir, hai orang kafir, maka kembali kepada salah satunya. Kalau seperti yang dia ucapkan, maka benar dia kafir. Tapi kalau tidak, kembali kepada orangnya sendiri. Ini ancaman keras, melakukan tindakan takfir dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak. Yang kedua, yang perlu dipahami khairatina azakumullah, al-kufru fil islami ala qismain. Kekufuran dalam Islam ada dua macam. Yang pertama ialah kufrun akbar mukhrijun minal millah, kekufuran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini bisa dalam bentuk akidah, keyakinan, seperti keyakinan wahdatul wujud, manunggaling Gusti kawula, atau seperti akidah wahdatul adyan, sinkretisme agama, meyakini semua agama-agama itu benar. Akidah, pemahaman juga meliputi barakallahu fikum qauliyah, statement-statement, ucapan-ucapan dihukumi kufur. Seperti barakallahu fikum sabbullahi ta'ala au sabbu rasulihi sallallahu alaihi wasallam au sabbul Qur'an au istihza'u biddin. Dicontohkan seperti mencela Allah Azza wa Jal, kufur. Mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, kufur. Mencela Al-Qur'an, kufur. Mengolok-olok agama, mengolok-olok bimbingan-bimbingan agama, mengolok-olok syariat Islam, kufur. Itu dengan statement, dengan ucapan-ucapan. Bisa pula dalam bentuk amalan, tindak tanduk amaliyah. Barakallahu fikum. Seperti as-sujudu lis-sanam, sujud kepada berhala, kepada patung. Atau semisalnya barakallahu fikum. Itu semuanya bentuk kufur akbar, kekufuran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua ialah kufrun asgar, atau disebut dengan kufrun duna kufrin, kekufuran yang kecil, kekufuran yang bukan kufur yang sebenarnya, yakni kufrun ghairu mukhrijin minal millah, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini barakallahu fikum sebuah ucapan, sebuah perbuatan yang dalam Islam dihukumi kekufuran, namun pelakunya tidak dikeluarkan dari Islam. Dicontohkan oleh para ulama, al-hukmu bighairi ma anzalallah, seperti berhukum dengan selain hukum Allah. Ini secara global termasuk kufrun asgar atau kufur duna kufur. Berdasarkan atsar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan salaf yang lainnya. Seperti al-halif bighairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. semata-mata bersumpah dengan selain nama Allah. Ini kufur asgar atau syirkun asgar. Bisa menjadi akbar dengan rincian tertentu, barakallahu fikum. Al-muhim, ada yang kufur besar mengeluarkan pelaku dari Islam, ada kufur asgar yang belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maksud daripada pembahasan ini ialah seseorang yang dinyatakan kafir atau berlaku pada dia hukum takfir ketika jatuh pada kufrun akbar. Paham ya? Ketika jatuh pada kufur akbar, maka dia dimasukkan dalam bab takfir ini. Adapun yang melakukan tindakan kufur asghar, maka tidak masuk dalam kategori bab takfir. Apalagi yang bukan kekufuran, melakukan kefasikan-kefasikan, keboliman-keboliman, maksiat-maksiat, dosa besar, dosa kecil, ini bukan bab takfir. Tidak dimasukkan dalam bab pengkafiran. Kenapa? Bukan kufur akbar. Sehingga yang dimasukkan dalam bab ini hanya orang-orang yang melakukan, mengucapkan, meyakini kufur akbar, kufur besar, barakallahu fikum. Kami paham insyaallah ya? Mafhum. Yang ketiga, yang berikutnya, barakallahu fikum, ialah at-tafriq bainal qawli wal qail wal fi'li wal fa'il. Harus dibedakan antara perbuatan dan pelaku, ucapan dan yang melakukan dan yang mengucapkannya. Dalam bab ini, dalam bab takfir, maknanya adalah bisa jadi sebuah perbuatan dalam Islam dihukumi tindakan kufur akbar, tapi belum tentu pelakunya langsung divonis kafir. Sebab harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan harus hilang faktor-faktor penghalang pengkafiran. Kita bisa menghukumi perbuatannya, ini perbuatan kufur, bisa, tapi belum bisa menvonis pelakunya kafir, kecuali bila telah terpenuhi semua syarat-syarat takfir dan hilang faktor penghalang. Atau ucapan, bisa jadi ucapan, sebuah ucapan, statement, mungkin kufur. Dalam Islam dihukumi ucapan kufur, kufur akbar, tapi belum tentu yang mengucapkannya divonis kafir. Harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang faktor-faktor penghalangnya. Difahami? Ada muhim jiddat. Ini pembahasan penting yang disebutkan oleh para ulama una dalam kitab-kitab akidah mereka yang tidak dipahami oleh mayoritas kaum muslimin yang terjebak dalam paham takfir. Barakallahu. Sehingga silakan menghukumi ucapannya atau perbuatannya. Kamu katakan ucapan kufur, perbuatan kufur, tapi untuk menghukumi pelakunya belum bisa langsung divonis. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, nanti na'azakumullah, yang perlu dipahami baik-baik ialah barakallahu fikum syurutu takfir, syarat-syarat pengkafiran, wa mawani'uhu, dan penghalang-penghalang pengkafiran. Ini untuk menvonis, ingat, untuk menvonis seseorang itu dikatakan kafir. Ini inti babnya. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, dan yang kedua harus hilang penghalang-penghalang pengkafiran. Disebutkan oleh para ulama una, di antara syurutu takfir, syarat-syarat orang dikafirkan ialah ayyakuna alima, dia punya ilmunya, mengetahui, mengerti ucapannya itu ucapan kufur. Dia mengilmui, punya ilmunya, perbuatannya perbuatan kufur, namun masih dia lakukan. Sehingga dia seorang alim, orang yang mengerti barakallah. Ini yang pertama ya Pak. Barakallahu fikum. Ayakuna alima. Yang kedua ialah ayakuna mukhtaran. Ayakuna mukhtaran ghaira mukrahin. Ketika dia melakukan tindakan kufur tadi atau mengucapkan kata-kata kufur tadi, dia mukhtar dengan pilihan sendiri, dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan sama sekali. Mukhtar. Dia punya ilmunya tanpa tekanan, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dengan kemauan sendiri, dengan kehendak sendiri, dengan kesadarannya sendiri. Dan yang ketiga ialah iqamatul hujjah, tegaknya hujjah pada dia. Pendapat yang rajih dari pembahasan para ulama kita tentang iqamatul hujjah, yang dimaksudkan dengan tegaknya hujjah ialah buluhul hujjah. Buluhul hujjah ma'a fahmi ma yata'ayyana fahmu. Sampainya hujjah tadi, sampainya hujjah tadi kepada sang pelaku kekufuran, sampainya hujjah tadi kepada orang yang mengucapkan kekufuran, dan dia memahaminya dengan pemahaman yang semestinya, seharusnya dia tahu. Ini ketentuan fahmul hujjah. Artinya tidak dipersyaratkan orang itu harus memahami hujjah tadi dengan rinci, dengan detail, seperti pemahamannya para sahabat, pemahamannya para ulama. Lah, cukup dia memahami ayatnya, memahami hadisnya, memahami keterangan para ulamanya terkait dengan kasusnya dia. Dia paham ini ayat menerangkan tindakan ini kufur. Dia ngerti ini hadis menjelaskan ucapan ini kufur. Paham dia. Tetapi ternyata dia terjang juga. Dia melakukannya, dia mengucapkannya, padahal dia tahu tidak ada paksaan, dengan kemauan sendiri. Ini perkara kufur. Ini ketentuan penting yang disebutkan para ulama secara global barakallahu fikum. Kalau sebelumnya mereka menyebutkan ayyakuna baligha, orangnya baligh. Anak-anak enggak dibahas. Ayakuna akila, orang yang punya akal, orang yang sinting, yang majnun, gak dibahas. Ini mafhum. Bahasanya ayakuna mukallafa, dia seharusnya mukallaf, sudah terkena beban syariat. Akil baligh, sudah akil baligh, punya ilmunya, gak ada paksaan, dengan kemauan dia sendiri, dan telah tegak hujjah kepada dia. Barakallahu. Bila terpenuhi semuanya, maka tinggal dilihat mawani'nya, penghalang-penghalang pengkafirannya. Ketika tidak ada penghalang-penghalang kekufuran, maka dia divonis kafir. Tapi ketika ada satu saja penghalang dari penghalang-penghalang kekufuran, maka gagal dikafirkan. Kenapa? Ada penghalang pada dirinya. Di antara mawani' at-takfir, ini perlu saya sampaikan barakallahu fikum. Yang pertama ialah al-jahl, kejahilan. Jahil, dia tidak tahu, jahil tentang hal tersebut. Tidak tahu kalau ucapan itu ucapan kufur, tidak tahu kalau perbuatan itu perbuatan kufur. Jahil. Betul-betul jahil. Dicontohkan seperti orang yang jauh dari ilmu, tidak pernah mendengar yang namanya dakwah Islam, jauh, tinggalnya jauh di pedalaman sana, belum sampai kepadanya wahyu, Quran, sunnah, belum sampai kepadanya dakwah Islam yang benar kepada mereka, jahil. Jadi kasih uzur. Namun di sini perlu dibedakan, kata para ulama, antara jahil dan mu'rid. Bedakan antara orang yang jahil dan orang yang berpaling. Orang yang berpaling ialah seseorang yang di tempatnya banyak dakwah Islam. Dakwah di mana-mana, pengajian di mana-mana, muhadharah di mana-mana, banyak masjid, syiar Islam nampak di sana. Tayyib, ya bukan tinggal yang sangat jauh di pemukiman-pemukiman yang padat, banyak muslimin di situ, dakwah juga banyak di sana. Tetapi dia tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak mau bertanya kepada para ulama, tidak mau bertanya kepada ahli ilmi tentang itu semuanya. Jatuh dalam perkara ucapan kufur, tindakan kufur, maka bukan namanya jahil. Namanya apa ini? Namanya mu'rid, orang yang berpaling. Kalau mu'rid la yu'dzar bi iradih, yang berpaling tidak dikasih uzur dengan itu. Tapi yang jahil dikasih uzur dengan kejahilan. Bedakan ya. Dipahami insyaallah. Dipahami barakallahu fikum. Ini yang pertama, al-jahil. Yang kedua ialah al-khata, salah. Entah salah ngomong atau salah berbuat. Khata'an. Fa'alal kufra khata'an. Yaqulu qawlal kufur khata'an. Melakukan tindakan kufur karena kesalahan, mengucapkan karena kesalahan. Wa yu'rafu dzalika bitandih. Itu semua diketahui dengan dia dikasih peringatan. Tahu ya, Pak, tadi Bapak mengatakan seperti itu. Ah, mosok sih. Iya. Nah, beliau salah. Betul itu. Istighfar. Atau ngomongnya kepleset. Seperti yang terjadi pada seorang yang di sebuah padang gurun Sahara yang begitu luas, kehilangan kendaraan sama yang dia bawa itu. Begitu ketemu lagi, dia salah ngomong. Mestinya mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk, kan gitu ya. Ya Allah aku Rabbmu, aku hambamu. Ya Allah aku Rabbku, aku hambamu. Salah ngomong, dibalik. Allahumma anta abdi wa ana Rabbku. Ya Allah engkau hambaku, aku Rabbmu. Khata'an, dikatakan salah, ini dimaafkan. Itu ketahuan dari mana? Diingatkan, sadar dia. Dia akan sifat taubat kepada Allah. Khata'an. Atau yang ketiga, nisyanan. Nisyan, lupa. Betul-betul lupa. Itu tindakan kufur atau ucapan kufur. Juga demikian, diketahui dengan tazkir, dengan dikasih peringatan, diingatkan. Ketika dia ingat, sadar langsung dia insaf dan dia taubat kepada Allah. Yang keempat ialah al-ikrah, terpaksa. Terpaksa. Untuk pembahasan ikrah, keterpaksaan barakallahu fikum, ini keterpaksaan yang sangat. Keterpaksaan yang sangat. Orang itu dikatakan terpaksa ketika tidak ada jalan lain kecuali itu. Kalau tidak, maka akan hilang nyawanya. Dia akan dibunuh. Atau akan hilang nyawa keluarganya. Atau akan hilang anggota tubuhnya. Atau semisalnya. Itu namanya ikrahun mulji. Tidak ada cara lain sudah. Harus begitu. Kalau tidak, dia bakal mati. Kalau tidak, dia bakal hancur. Dibinasakan tubuhnya. Atau istrinya. Atau anaknya. Maka dia terpaksa mengucapkan kata-kata kufur. Terpaksa melakukan tindakan kufur. Hati dia dipenuhi dengan keimanan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya memberontak. Hatinya penuh dengan keimanan. Dia ngerti dikata-kata kufur, tapi enggak mungkin. Kondisi sangat mendesak sekali, terpaksa sudah. Ini penghalang kekufuran. Dan perlu diingat yang namanya keterpaksaan itu hanya pada perbuatan dan ucapan saja. Tidak ada keterpaksaan dalam perkara hati. Tidak ada. Hati harus penuh dengan iman. Harus mengingkari kekufuran tadi. Hati tidak mungkin dipaksa. Keterpaksaan itu hanya pada perbuatan dan ucapan. Ketika dia terpaksa, maka tidak bisa dikafirkan barakallahu dengan ayat di atas. Yang kelima, namanya takwil. Namanya takwil. Dia memiliki takwil, takwil yang dibenarkan dalam Islam. Terkait dengan takwil ini barakallahu fikum, penjabaran dan prakteknya para ulama kita luas. Luas. Barakallahu. Mereka menggunakan menggunakan bahasa takwil. Dia punya takwil, tafsir, pemahaman yang berbeda. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sedikit contoh langsung yang agak sedikit ya, apa ya? Barakallahu fikum, terkait dengan bab demokrasi. Demokrasi. Dalam Islam ya fanatina azzakumullah, yang namanya pemahaman demokratisme itu kufur. Kenapa demikian? Dia adalah hukum syar'i nafsuha binafsih. Hukum rakyat dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat, oleh rakyat kepada rakyat. Semuanya menggunakan rakyat. Menafikan Al-Qur'an, menafikan sunnah, menafikan ijma' ulama. Mereka mengalahkan Al-Quran, mengalahkan sunnah, mengalahkan ijma ulama dengan hukum rakyat tadi. Kufur dalam Islam. Tetapi ada orang yang mengkampanyekan demokrasi. Dan dia mengatakan syura. Dia menggunakan bahasa apa ini? Ini musyawarah. Pakai dalil. Wa amruhum syura bainahum. Al-Quran, dia syura. Sifatnya muslimin. Musyawarah di antara mereka. Itu demokrasi, kata mereka. Rasul berdemokrasi. Allah perintahkan demikian dalam Al-Quran. Wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah dalam perkara ini ya Rasul. Yang ini gak bisa kamu kufurkan. Kenapa? Namanya takwil. Paham belum? Namanya takwil. Paham ya? Barakallahu fikum. Sebagian ulama kita yang kami tina azzakumullah memasukkan dalam bab takwil ini ketika ada orang yang melakukan tindakan kufuran atau mengucapkan ucapan-ucapan kufur dikarenakan penuh dengan tendensi, penuh dengan tendensi. Barakallahu fikum. Ini pun mereka mengatakan tidak bisa dikafirkan dikarenakan takwil tadi. Barakallahu fikum. Yang pernah saya contohkan sebelumnya adalah apa yang dilakukan dulu oleh apa namanya ya